السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita sambung semula kuliah kita pada pagi ini dan kita akan masuk membicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah setelah pengenalan diberikan ataupun kita telah lalui bahagian pengenalan di mana penulis telah menyatakan bahawa pendekatan ataupun perbahasan mengenai akidah dalam buku ini mengikut pendekatan para ulama salaf dan contoh ataupun perbincangan yang dibawa oleh penulis asal dengan mengambil kira pandangan dan pegangan Abu Hanifah serta para pengikut Abu Hanifah termasuk Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan. Jadi apapun perbincangan-perbincangan seterusnya akan mengambil kira pandangan-pandangan dari kalangan ulama salaf, bukan saja kita terikat dengan pandangan Abu Hanifah dan lain-lainnya, tapi kita akan mengambil kira secara keseluruhan pandangan para ulama salaf dalam menyatakan akidah mereka tentang perkara-perkara yang dibincangkan termasuk tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ruang lingkup perbincangan akidah dalam kitab ini tidak hanya menjurus kepada sifat-sifat Allah sahaja, tetapi juga hal-hal lain yang ada kaitan dengan akidah. Dia akan bincangkan juga. Baik, perbincangan pertama ialah tentang pendirian ataupun sikap yang perlu ada terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, di mana penulis menyatakan wala syai'a yu'jisuhu, tidak ada sesuatu pun yang boleh melemahkannya, melemahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kekuasaan Allah mengatasi segala kuasa yang ada, tak ada siapa pun yang boleh menghalang, tidak ada siapa pun yang terkeluar daripada penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Itu kenyataan pertama, wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu pun yang boleh melemahkannya. Walau sebesar mana, walau sekecil mana, walau seberat mana, walau seringan mana sekalipun, tidak akan melemahkan Tuhan dalam menguasai, dalam mengenakan sesuatu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak Allah mengatasi segala kehendak, ilmu Allah mengatasi segala ilmu, kekuasaan Allah mengatasi segala kuasa. Tak ada satu pun yang boleh melemahkan dia. Kita kadang-kadang kita kata kita ada kuasa, tetapi ada kuasa lain yang boleh melemahkan kita, yang boleh mengatasi kuasa kita. Tapi kuasa Allah, tidak ada kuasa lain yang boleh mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, wala ilaha ghairuhu, tidak ada ilah selainnya. Tidak ada ilah selainnya. Maknanya Tuhan yang sebenarnya disembah, ditunduk, dipatuhi, disujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Bermakna keesaan Allah dari sudut peribadatan kita kepadanya hanya kepada Allah sahaja, tidak kepada yang lain. Sebab tu peribadatan kita kepada Allah tidak boleh disekutui, tidak boleh dicampur aduk ataupun ditumpangi walau sedikit mana sekalipun. Kerana itulah para ulama kita menyebut dengan istilah syirik khafi. Syirik khafi maknanya penyungutuan secara senyap-senyap. Mungkin tanpa disedari. Apabila kita ada perasaan riak dalam melakukan amal ibadah kita kepada Allah, maka itu dikategorikan sebagai syirik khafi, penyungutuan secara senyap-senyap. Penyungutuan secara terbuka, syirik jali. Penyungutuan secara terbuka, ini memanglah siapa pun boleh lihat, siapa pun boleh menyaksikan sembahan berhala, sembahan berhala, sembahan selain daripada Allah, walaupun bukan dalam bentuk berhala, sembahan nafsu. Apabila kita tunduk patuh kepada kehendak nafsu mengatasi kehendak dan perintah Allah, maka pada ketika itu dikira kita sebagai telah menyekutui Allah dengan yang lainnya. Jadi kita kena ada asas dalam diri kita, dalam kepercayaan kita, bahawa tidak ada ilah selain daripada Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang diibadatkan kepadanya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Dalam apa bentuk sekalipun. Baik. Seterusnya, qadimun bila ibtida'in, daimun bila intihak. Qadim bila ibtida', maknanya dialah zat yang terdahulu, al-qadim, yang lama, tanpa permulaan dan abadi tanpa pengakhiran. Kenyataan ini dipersoalkan oleh sebahagian di kalangan para ulama salaf, kerana apakah kita boleh menyifatkan Allah dengan sifat qidam? Sejauh mana boleh kita menyifatkan Allah dengan sifat qidam? Sebagaimana yang tersenarai dalam sifat-sifat 20, wujud, qidam, baqa. Sejauh mana kita boleh menyifatkan Allah dengan sifat qidam? Dia sifat ni ada dua. Satu, sifat ikhbari dalam bentuk cerita. Cerita. Jadi dia mengandungi maksud dan makna sifat Allah. Yang kedua, sifat hakiki. Sifat Allah yang hakiki, sifat yang Allah pernah menyifatkan kepada diri dia. Sifat Allah yang pernah Nabi dan Rasul menyifatkan kepada Allah. Ini sifat hakiki yang tidak boleh diragui tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sifat qidam, Allah tidak pernah menyifatkan diri dia dengan sifat qidam. Dalam Al-Quran secara keseluruhannya, Allah tidak pernah menyifatkan dirinya dengan sifat qidam. Adapun sifat qidam yang disifatkan oleh para mutakallimin, golongan mutakallimin, mereka menyimpulkan ataupun membuat kesimpulan daripada kenyataan Allah wal awwal wal akhir, dialah yang awal, dialah yang akhir. Mereka menafsirkan dialah yang awal dengan tafsiran tidak ada awal bagi Allah. Tidak ada awal bagi Allah, itulah pada mereka maksud qidam. Jadi qidam, Allah tak pernah menyifatkan diri dia dengan sifat qidam. Tetapi ini dirasakan oleh golongan mutakallimin, ini dapat memenuhi dan tidak bercanggah dengan kenyataan huwal awwal, dialah yang awal. Sebab tu kalau kita lihat dalam perbahasan mereka, sifat qidam artinya sedia. Maksud sedia tidak ada awal. Maksud tidak ada awal, qidam. Tidak ada awal maknanya tidak dimulai dengan awalan dan tidak diakhiri dengan akhiran. tidak dimulai dengan awalan, tidak disudahi dengan akhiran. Itu kenyataan golongan mutakallimin dalam perbahasan, perbincangan mereka mengenai sifat qidam dan juga sifat baqa. Jadi penulis kita ni cenderung menyifatkan Allah sebagai sifat ikhbari, sifat yang hanya dalam bentuk khabaran, cerita, berita bahawa Allah itu qadim dengan makna sedia ada. Dengan makna sedia ada. Dan ini selari dengan kenyataan Allah huwal awal, dialah yang awal. Penggunaan sifat qidam ataupun perkataan qidam dalam Al-Quran kita boleh dapati melalui beberapa ayat. Antara lain, kita sering baca malam-malam Jumaat semalam, baca Yasin kan. Nak baca Yasin malam Jumaat boleh, malam lain pun boleh, siang pun boleh, siang hari Jumaat pun boleh. Nak baca di mana, di rumah pun boleh, di masjid, di surau. Nak baca sambil berjalan pun boleh. Kalau dah kita ingat, kita hafal surah Yasin, kita nak baca. Surah lain pun boleh baca, tak mesti Yasin. Kalau Yasin pun tak apa. Tapi bila kita programkan Yasin hanya dibaca pada malam Jumaat, dalam majlis yang dikendalikan oleh salah seorang, ini agak tidak tepat. Baik, dalam surah Yasin ada ayat yang Allah sebut wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal urjunil qadim, hatta aada kal urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu, bulan yang telah kami takdirkan dia. Tuhan kata bulan yang telah kami takdirkan dia, manazil, beberapa tahap, beberapa kedudukan bentuk bulan tu. Ada masa penuh, bulan penuh mengambang, ada masa bulan tu berkurangan sikit demi sikit, setiap hari berkurangan dengan jumlah yang tertentu sehingga dia melengkung bulan sabit kan? Dan kemudian dia akan kembali penuh sedikit demi sedikit, lama-lama jadi penuh bulan mengambang. Manazil, dia beberapa kedudukan, beberapa bentuk. Hatta, sehingga ada kembali kal urjun, seperti mana mayang kurma al-qadim yang lama. Mayang kurma ada awal, ada awal, tapi Tuhan guna perkataan qadim. Tuhan guna perkataan qadim kepada mayang kurma yang semestinya ada awal. Sebelum dia jadi mayang, dia jadi bunga. Kemudian dia keluar sikit demi sikit. Dan akhirnya dia membesar. Dia mengeluarkan buah. Dan buah tu mula berputik. Kemudian membesar. Kemudian masak. Kemudian luruh. Dan tinggal mayang tadi. Semakin lama, semakin merekod. Jadi itulah gambaran bentuk bulan yang Allah telah takdirkan dalam beberapa keadaan, beberapa bentuk. Jadi penggunaan perkataan qadim kepada makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai awal, yang mempunyai awal, sebelumnya tak ada, kemudian baru ada, dan akhirnya musnah, akhirnya musnah. Itu satu ayat. Ada lagi ayat dalam surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka lafi dhalalikal qadim. Cerita Nabi Yusuf bersama dengan keluarga dia, Nabi Yaqub, bapa kepada Nabi Yusuf, dengan anak-beranak dia setelah kehilangan Yusuf. Ringkas cerita, setelah kehilangan Yusuf daripada keluarga mereka, Yaqub tidak pernah berputus asa untuk mencari, menjejaki anak dia Yusuf, walaupun buat sekian lama kehilangan Yusuf daripada pengetahuan mereka. Tapi Yusuf, Nabi Yaqub tetap menaruh harapan daripada rahmat Allah, semoga Yusuf diketemukan semula. Sampailah saat-saat akhir sebelum pertemuan, Nabi Yusuf, Nabi Yaakob merasakan sesuatu. Dia kata ke anak-anak dia, hampa pergi ke Mesir ni, tengoklah di sana kok-kok berjumpa dengan Yusuf. Anak dia kata, orang tua ni merepek lah. Dah sekian lama Yusuf ni hilang daripada pengetahuan kita. Duk sebut-sebut nama Yusuf tu lagi. Innaka lafi dhalalikal qadim, sesungguhnya engkau dalam kesesatan kamu yang lama. Yusuf, Yaakob jadi sesasul ni bila? Bila dah tua. Sebelum tu tak pun. Dan dia seorang Nabi. Dia bercakap berdasarkan pada wahyu daripada Allah. Bukan bercakap merapu. Bukan bercakap tanpa asas. Dia bercakap dipandu oleh wahyu. Dia kata, pergi carilah Yusuf. Jangan putus asa. Kerana rahmat daripada rahmat Allah ni, kita tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah. Walau macam mana keadaan sekalipun. Padahal Yusuf ni sudah mengambil langkah-langkah yang perlu untuk bertemu dengan keluarga. Jadi kenyataan Al-Quran mengenai apa yang dianggap oleh anak-anak Yaakob ni, adik-beradik Yusuf, dia berkata innaka lafi dhalalikal qadim. Jadi anggapan mereka, bapa mereka ni sesat, dalam keadaan sesat yang lama. Maknanya dah lama Nabi Yusuf ni mengalami masalah disebabkan oleh lanjutnya usia Yaakob ni. Dia panggil kata orang tua ni dah merepek. Fi dalalikal qadim. Jadi benda ni baru nisbah Nabi Yaakob, baru berlaku. Dulu tidak, tak macam tu. Tetapi anggapan anak-anak depa, anak-anak dia, bahawa Yaakob ni dalam keadaan yang tak normal, tak stabil. Tapi Yaakob tetap dengan pendirian dia, masih menaruh harapan dia akan bertemu dengan anak dia Yusuf. Dan Yusuf telah mengambil langkah-langkah, termasuk memberi baju yang telah dipakai oleh Yusuf, baju Yusuf yang telah dipakai kepada adik-beradik dia supaya bawa balik, sapu di muka bapa mereka Yaakob. Bila sapu, mata Nabi Yaakob yang telah hilang kelihatan buat sekian lama, kembali pulih seperti mana biasa. Dapat lihat balik mata dia yang buta disebabkan oleh kesedihan kerana hilang Yusuf. Jadi Quran masih menggunakan perkataan qadim kepada makhluk ciptaan Tuhan yang ada awal. Sebab tu ulama-ulama kita kata menyifatkan Allah dengan sifat qidam tidak selari dengan kenyataan-kenyataan Al-Quran. Satu, Quran tidak pernah menyifatkan Allah dengan sifat qidam, dan yang kedua, Quran menggunakan sifat qidam kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada awal. Walaupun golongan mutakallimin bermaksud bila menyifatkan Allah dengan sifat qidam bahawa tidak ada awal, tidak punya awal. Daimun bilantihak, maknanya sentiasa ada tanpa habis, tanpa pengakhiran. Ini mengisyaratkan pada sifat baqa. Sifat baqa, kekal. Kekal Allah, dialah yang akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Huwal awwalu wal akhiru, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Ulasan. I'lam annahu laysa min asma'illahi ta'ala al-qadim. Ketahuilah bahwasanya bukan daripada nama-nama Allah Ta'ala, iaitu perkataan Al-Qadim. Al-Qadim bukan sebahagian daripada nama-nama Allah yang husna. Sebagaimana yang kita maklum, nama-nama Tuhan ada 99 nama. Al-Qadim bukan salah satu daripadanya. Wa innama huwa min isti'malil mutakallimin. Sesungguhnya ia, makna sifat qadim ni, min isti'mali al-mutakallimin, daripada penggunaan golongan mutakallimin. Fa innal qadima fi lughatil Arab. Sesungguhnya perkataan al-qadim pada dalam bahasa Arab, allati nazala biha al-Quran, bahasa Arab yang telah turun dengannya oleh al-Quran, huwal mutaqaddim, iaitu maksudnya yang terdahulu. Qadim, al-qadim maknanya yang terdahulu. Huwal mutaqaddimu ala ghairihi. Ini dari segi bahasa. Qadim dari segi bahasa Arab yang bermaksud al-mutaqaddimu ala ghairihi, yang terdahulu terhadap yang lainnya. Fayuqal, dikatakan haza qadimun lil atiq wa haza jadidun lil hadith. Ini qadim bagi atiq. Atiq tu Baitullah. Baitullahil Atiq. Kaabah. Jadi Kaabah yang dah sekian lama. Kaabah yang dah sekian lama. Ini dari sudut bahasa. Wa haza jadidun lil hadis, dan ini baru nisbah hadis yang baru. Walam yasta'milu hadzal isma illa fil mutaqaddimi, mereka tidak menggunakan nama ini melainkan pada yang terdahulu, ala ghairihi, terhadap yang lain, la fi ma lam yasbiqhu adamun, tidak pada apa yang tidak pernah didahului oleh tiada. Kama qala ta'ala, seperti mana Allah berfirman, hatta 'ada kal 'urjunil qadim, seperti mana firman Allah dalam surah Yasin yang kita baca tadi, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Perkataan qadim disifatkan kepada 'urjun, dan ini sudah tentu ada awal. Ada awal. Wal urjunul qadim, dan urjun mayang kurma yang lama itu, alladhi yabqa ila hini wujudil urjuni thani, dia akan kekal sehingga adanya mayang yang baru. Bila ada mayang baru, yang lama kita kata hak lama kan? Yang lama pun mesti ada awal dia. Jadi sebelum ada yang baru, dialah yang lama dan dialah yang baru. Tapi bila ada yang baru, maka dia jadi yang lama. Yang lama bermakna ada awal. Ada awal. Fa'idha wujidal jadid qila lil awal qadim. Apabila didapati yang baru, dikatakan kepada yang pertama, yang awal tadi, qadim. Qadim, maknanya yang lama. Wa in kana masbuqan bi ghairihi kama haqqaqahu Syaikhul Islam Ibn Taymiyah fi Majmu'il Fatawa, sekalipun dia didahului dengan yang lainnya seperti mana yang telah ditahqiqkannya oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa ni ada 37 jilid. Dia membincangkan berbagai-bagai perkara, Ibn Taymiyah ni antara orang yang Allah takdirkan kepada dia menguasai dalam lebih daripada satu bidang ilmu. Macam-macam ilmu dibincangkan. Dia mujtahid, kalau dalam bidang fiqh dipanggil mujtahid. Dalam bidang akidah pun sangat mantap. Dengan akidah salaf dia sangat-sangat mantap, dan dengan akidah-akidah khalaf dia sangat bertoleransi, Ibn Taymiyah ni. Kalau orang tak baca kitab dia, macam-macam buat sangkaan, buat tuduhan. Tetapi bila kita baca kitab dia, tahulah Ibn Taymiyah ni seorang yang alim dengan ilmu yang meluas, dan dia, pendirian dia sangat-sangat bertoleransi. Tapi bagi musuh-musuh dia macam-macam lah dia berkata kat dia. Kita baca tengok dulu, kita tak payahlah buat tuduhan yang bagai-bagai. Kita baca tengok dulu apa dia kata sebenarnya. Kadang-kadang orang lain buat cerita yang bukan-bukan tentang dia. Apa nama? Yang di Indonesia tu nama apa? Dah yang lama sikit tu. Anda tak ingatlah nama apa. Sahabat anda, Dato' apa nama, Okey Rahmat. Dia sempat bertemu dengan Allah, nama dia kadang-kadang hilang dalam nak sebut tak keluar, tak main. Dia hebat dalam bidang-bidang tertentu lah. Tapi dia marah sangat kat Ibn Taymiyah ni. Sampai kalau dia nak tunjuk kehebatan dia, dia boleh perah tangan dia ni keluar ayak. Dia boleh perah tangan dia ni, dia perah, picit, buat lagu tu, boleh tadah dengan cawan. Ini Okey Rahmat cerita kat dah. Jadi, tapi ayak yang terkeluar daripada tangan yang dia picit tadi ni, bau hancin macam ayak kencin. Yang ni orang lain tak cerita, tapi Okey Rahmat cerita, wallahualam sejauh mana kebenaran. Sahabat kami lah Okey Rahmat tu, dia mengajak USM sekali. Dan dia dah meninggal dunia. Kami tulis buku sama, Gerakan Pembaharuan Islam. Baik. Tak mana tadi tu? Majmu' al-Fatawa. Wasyarihu fi syarhihi, dan pensyarah ni maksudnya pensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah Ibn Abil Aziz Al-Hanafi. Dia syarah Aqidah At-Tahawiyah Ibn Abil Aziz Al-Hanafi. Orang tak tahu nama dia sebenar, nama apa. Tapi dia lebih dikenali dengan Ibn Abil Aziz Al-Hanafi. Dia yang syarah kitab Aqidah At-Tahawiyah. Pensyarah Aqidah At-Tahawiyah ni ramai. Beberapa orang. Tapi yang agak masyhur ialah syarah Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Ibn Abil Aziz Al-Hanafi. Dia banyak merujuk kepada kitab Fiqhul Akbar karangan Abu Hanifah. Lakin afada Syekh Ibn Mani' huna fima naqalahu 'an Ibn Al-Qayyim fil Bada'i' annahu yajuzu wasfa subhanahu bil qidam bima'na annahu yukhbiru 'anhu bidzalik. Wa babul akhbari awsa'u min babis sifatit tawqifiyyah. Akan tetapi Syekh Ibn Mani' telah menyatakan di sini pada apa yang telah dinakalkannya daripada Ibn Al-Qayyim dalam kitab Al-Bada'i', kitab salah sebuah kitab karangan Ibn Al-Qayyim, annahu yajuzu wasfa subhanahu bil qidam, bahwasanya harus disifatkan kepada Allah dengan sifat qidam, bima'na annahu yukhbiru anhu bidzalik, dengan makna bahwasanya dikhabarkan tentangnya demikian itu. Wa babul akhbari awsa'u min babis sifat, bab memberitahu lebih luas daripada bab sifat at-tauqifiyah yang terhenti. Tauqifiyah maknanya tertakluk kepada nas. Sebab tu kita sebaik-baiknya tidak boleh menyifatkan atau menamakan Allah dengan apa jua nama, apa jua sifat kecuali ada disifatkan oleh Allah dalam Quran. Ada disifatkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kalau tidak, kita tak boleh. Umpamanya, sifat al-mani'ubbar. ada dalam riwayat hadis, tapi hadis itu tak sahih. Dalam senarai Asma'ul Husna ada, tetapi riwayatnya itu tak sahih. Dalam riwayat At-Tirmizi, dalam riwayat At-Tabarani, kedua-dua riwayat tak sahih. Kita tidak boleh menyifatkan Allah, menamakan Allah dengan nama Al-Mani'ud Dar. Al-Mani' penghalang, Ad-Dar pemusnah, yang memudaratkan ialah Allah yang mematikan, Allah yang bagi seseorang tu sakit, Allah yang bagi seseorang tu sihat. Tapi bolehkah kita namakan Allah dengan pemudarat, yang memudaratkan? Kalau ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi yang sahih, okey, boleh. Kita rasa janggal, tak, kejanggalan tu perasaan kita sahaja. Hakikatnya sifat Allah tetap sifat Allah, nama Allah tetap nama Allah. Macam kita kata Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir salah satu nama Allah yang sabit melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi. Jadi kita tidak ada pilihan lain, kita menerima seadanya. Kita nak terjemah dalam bahasa kita mutakabbir, nak kata something, eh tak, jangan. Something dalam bahasa kita maksud lain, maksud tak stabil. Kalau seseorang yang dikatakan something, dia tak stabil lah. Ha? Paling tidak pun dia ada something wrong lah. Kita nak kata seseorang tu something. Tetapi bila Allah menamakan diri dia dengan Al-Mutakabbir, kita menerima seadanya. Al-Mutakabbir, ya, Al-Mutakabbir yang layak bagi Allah. Tidak sama dengan sifat takabur yang dimiliki oleh sesiapa saja yang merasa dia tu besar diri, takabur. Ha. Tuan Guru ni Aziz, Allah yarham, dia pernah sekali buat kenyataan Al-Mutakabbir, kononnya dalam bahasa Kelantan makna dia samsing. Ha? Samsing, gedebe. Yalah, sama-sama kita bolehlah cakap lagu tu. Tapi nak cakap dengan Tuhan, kita kena cermat. Ha, tak boleh. Tambah pula bila jadi isu, jadi polemik di kalangan orang ramai, menyebabkan fitnah akan berlaku. Seolah-olah dikatakan, oh, Ustaz ni Aziz kata Tuhan tu samsing lah, apalah. Ada, tak boleh, tak boleh. Bahasa kita Melayu pun, lorat utara kalau kata samsing tu, teruk sangatlah. Tapi orang Kelantan kononnya bila kata samsing tu tak ada apa-apa, biasa ya. Walaupun begitu, tak payahlah, tak payah. Kita kata mutakabbir, mutakabbir, kita berhenti seadanya. Tapi kalau kita terjemah macam Allah kata wahwa sami'ul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat, kita terjemah dalam bahasa kita pun tak ada masalah, tak menimbulkan polemik, tak apa, boleh. Tapi kalau menimbulkan polemik, lebih baik kita kena cermat. Umpamanya kita nak terjemah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita kena cermat. Lebih baik dikekalkan dengan bahasa asal Al-Quran. Tuhan di atas arasy beristiwa. Dia jadi ada juga yang cuba menterjemahkan perkataan istiwa dengan maksud bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang bernama Ar-Rahman di atas arasy-Nya bersemayam. Bersemayam lain daripada bersemayam makhluk yang pernah dikatakan kepada raja-raja umpamanya. Bersemayam di atas singgasana. Jadi Allah beristiwa di atas arasy yang layak bagi dia. Kita tak payah komen panjang-panjang, tak payah buat tafsiran yang bukan-bukan, kerana boleh jadi kita tersasar tanpa kita sedari. Jadi lebih selamat kita kekalkan sifat yang Allah pernah menyifatkan kepada diri dia. Golongan mutakallimin menakwilkan istawa dengan makna istaula. Istawa dengan makna istaula, tambah lam di tengah. Istaula lepas waw tu istawa, istau tambah lam satu lepas waw jadi istaula, maknanya memerintah di atas arasy, bermerintah. Kita belum tahu, belum tentu yang tu yang dimaksudkan ataupun yang lain dimaksudkan, kita tak tahu. Lebih baik kita kekalkan, sebab pernah berlaku kepada orang-orang Yahudi. Yahudi dia nak kata hittatun, dalam Quran Tuhan sebut qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Hittah makna keampunan. Dia modify perkataan hittah jadi hintah. Hintah makna dia biji gandum. Apa kena mengena? Tak kena mengena. Memang tambahan huruf tu merosakkan, tambahan satu huruf merosakkan makna dan maksud. Ini satu kesilapan yang tak sepatutnya berlaku. Jadi kita ambil pengajaran, ambil apa nama, iktibar daripada apa yang berlaku kepada orang Yahudi dengan Nabi Musa. Quran merakamkan kita kekal seadanya istawa, kerana dalam Quran Tuhan sebut istawa 7 kali, dalam 7 awat, dalam 7 ayat, melalui 7 surah. Bukan kata Tuhan tu lupa. Dah. Maha suci Allah tu lupa. Tapi Tuhan ulang sampai 7 kali melalui 7 ayat dalam 7 surah. Bermakna itulah yang dimaksudkan sebenarnya. Jadi kita kata istawa Allah lain daripada istawa makhluk. Dan tak mungkin boleh disamakan sama sekali. Baik. At-tawqifiyah maknanya terhenti atas adanya ayat Quran, atas adanya hadis-hadis yang sahih. Kalau ada hadis daif, tak cukup. Qultu, kata Nasruddin, Syekh Nasruddin Al-Albani, wala'alla hadha huwa wajhu isti'mali Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah hadha al-wasfa fi ba'd al-ahyan kama sayati fi ma 'allaqahu 'ala al-faqrah. Al-Albani komen, kemungkinan inilah dia wajah isti'mal, maknanya dari sudut inilah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menggunakan perkataan al-qadim. Sifat qidam tu dalam setengah tempat, seperti mana yang akan datang pada apa yang diberi komen kepadanya dalam ungkapan ke-45. Paragraf yang ke-45. Al-Faqrah 45. La yafna wa la yabid. Tidak hancur ataupun tidak musnah, wa la yabid, dan tidak juga binasa. Jadi antara asas yang patut ada dalam pengetahuan, dalam pemikiran kita, lebih lagi sewaktu kita membincangkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kita kena ada sikap bahawa Tuhan tu tak binasa, tak rosak dan tidak hancur binasa. Penguasa-penguasa dunia ni, walau macam mana dia berkuasa sekalipun, dia berakhir dengan kehancuran. Fir'aun merintah dunia. Dia kata dia Tuhan yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Tapi apa dah jadi pada Fir'aun? Hari ini Fir'aun dalam lipatan sejarah. Yang tinggal hanya piramid-piramid sahaja. Saya waktu melawat muzium di Kaherah, ada Fir'aun. Fir'aun ni diberi gelaran kepada setiap pemerintah negara Mesir. Fir'aun lah, macam kita agung lah. Jadi dia ada silih berganti. Ramai Fir'aun-Fir'aun di Mesir. Dalam muzium tu ada simpan mayat-mayat mereka. Bila saya masuk dalam tu, saya tanya pengawal yang bertugas dalam bilik tu, yang mana satu Fir'aun Musa? Dia kata Fir'aun Musa hak kecil sekali, hak ujung tepi yang kecil sekali. Saya pergi tengok, lebih kurang sama dengan yang lain. Tapi dia, badan dia kecil sikit pada yang lain. saya tengok kaki dia cacat. Boleh jadi betul. Boleh jadi betul. Firaun Musa. Firaun ketika Nabi Allah Musa. Pepatah Arab dia kata, di mana ada Firaun, di situ ada Musa. Maknanya, penguasa jahat dengan penguasa baik ini sentiasa bertarung. Dah menjadi sunnah alam. Di mana ada Firaun, di situ ada Musa. Di mana ada Musa, di situ ada Firaun. Dalam Quran pun Tuhan cerita pasal kalau kita kata kita seorang yang mukmin, ahsibannasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita jangan menyangka yang kita nak buat baik dan kita kata sudah jadi baik, sudah jadi mukmin yang sejati tanpa kita diuji dengan fitnah-fitnah tertentu. Ini sudah menjadi sunnah alam. Iman tanpa diuji tidak kukuh. Iman setelah diuji lebih kukuh, lebih mantap. Jadi kemantapan iman akan ada ujian. Kita kena jangka siap-siap. Apa ujian? Wallahu a'lam. Tanpa ujian kita tak akan menghadapi proses kemantapan yang lebih baik. Baik. La yafna wa la yabid. Kita kena ada sikap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membahaskan tentang nama-nama Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan, kita akan bertahan dengan sikap bahawa Allah tidak binasa. Walau macam mana keadaan berlaku di dunia pada bila-bila masa pun, Allah takkan musnah. Allah takkan binasa. Dia menghadapi dengan mudah. Kerana tu bila dalam Quran Tuhan cerita pasal orang kufar Quraisy di Mekah mencabar Tuhan. Kalau kita dah mati, dah musnah apa semua sekali, takkanlah Tuhan tu boleh cipta kita balik semula? Tuhan jawab dalam Quran. Tuhan boleh cipta balik semula, bahkan lebih senang. Masa Tuhan cipta kita pada peringkat awal, mana ada contoh teladan? Mana ada contoh? Tak ada contoh pun. Dia boleh cipta kita. Apatah lagi setelah dicipta kita, kita mati. Ada contohnya. Nak kembalikan kepada contoh asal, lebih mudah daripada nak mencipta pada peringkat awal. Saya ingat Tuhan kata dalam surah Al-Qiyamah, bala an nusawwiya bananah. Bahkan Tuhan mampu susun balik urat-urat jari kita ni. Urat-urat jari kita ni, tak ada seorang pun yang sama. Semuanya berlainan semua. Dia punya susunan dia, tak tahulah macam tua-tua lagu kami ni, kita yang menghadapi usia 70, 80, 90, cap jari tak ada lah. Urat jari kita makin nipis, dia makin hilang. Kalau tengok orang warga emas yang dah tua-tua lah, yang tak tua sangat, dia tak hilang lagi. Di pintu masuk immigration kita kan, dia ada sedia yang manual punya, yang automatic punya. Yang automatic tu dah tak jalan dah dengan orang ni. Sebab dia dah haus, dia dah terhakis. Tuhan kata, walaupun kita dah mati, dah musnah, Tuhan boleh cipta balik semula dan susun balik semula urat-urat jari kita. Kita dua beradik pun tak sama. Dua beranak pun tak sama. Anak dengan mak, anak dengan bapa tak sama. Walaupun dua beradik, dua beranak tak boleh sama. Tuhan susun balik benda tu. Susun balik. Itu kekuasaan Allah. La yu'jizuhu. Tidak melemahkan Allah. Walau sebanyak mana penduduk dunia ni pun, Tuhan akan mengadili satu-satu-satu. Takkan melemahkan Tuhan untuk mengadili di mahkamah Tuhan di akhirat kelak nanti. Jadi kita kena ada dalam pengetahuan kita apabila membahaskan tentang akidah. Wala yakunu illa ma yurid, dan tak mungkin terjadi melainkan apa yang Allah kehendaki. Tak mungkin terjadi sesuatu di luar kehendak Allah. Dia masih dalam kawalan kena Allah. Tahta masyiatillah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah kan. Apa yang Allah kena, itu yang terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah tak kena ki, tak terjadi. Tak mungkin terjadi. Sebab tu kita dikenaki supaya banyak berdoa. Ada benda di luar kemampuan kita, di luar kawalan kita. Kita nak anak laki-laki, nak anak yang salih, nak harta yang diberkati, nak rezeki murah dan macam-macam lagi. Itu kena kita, tapi di luar kemampuan kita. Macam mana kita nak dapat? Kita berdoalah kepada Allah. Dan doa kita janganlah mudah kita tewas ataupun mudah kita pedap, putus asa. La tayasu min rahmatillah. Kita dilarang berputus asa daripada rahmat Allah, kerana rahmat Allah boleh mengatasi segala-galanya. Jadi sebab itulah kita umat Islam, jika dibandingkan dengan orang lain yang bukan Islam, mereka ada kepercayaan bahawa Tuhan tu ada. Kita juga ada kepercayaan Tuhan kita ada. Tapi kita meletakkan segala-gala harapan kita kepada Allah. Kita berdoa siang, malam, pagi, petang, masa kita kuat, masa kita lemah, kita berdoa kepada Allah. Kerana bagi kita, Allah lah lebih tinggi daripada segala-gala yang lain. Apa yang Allah kehendak, itu yang terjadi. Apa yang Allah tak kehendaki, tak mungkin terjadi. Jadi, la yakunu illa ma yurid, supaya kita tak mudah, tak mudah tewas, tak mudah rasa berputus asa dengan harapan yang menggunung terhadap Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi apa yang kita kehendaki. Barangkali Tuhan tukar yang kita minta kurang baik, tapi yang Allah bagi lebih baik daripada yang kita dapat. Lebihlah baik daripada yang kita nak. Jadi kehendak Allah mengatasi segala kehendak yang lain. Tidak akan terjadi melainkan apa yang Allah kehendaki. Baik, kita teruskan. La tablughul awham wa la tudrikuhul afham. Tidak mencapai, tidak akan dapat dicapai dengan khayalan. Awham ni waham, sangkaan, sangkaan yang tipis. Ini awham. Waham, kalaulah benda tu 10, bawah pada 5, dikatakan waham. Kalau atas pada 5, dia kata zan. Kita sangkaan. Sangkaan ni lebih tinggi. Waham ni lebih rendah lagi. Jadi tak mungkin tercapai dengannya oleh awham. Khayalan-khayalan yang rendah. Kita tak boleh berkhayal-khayal rupa Tuhan macam mana? Dah, tak boleh, tak boleh. Kita tak boleh berkhayal-khayalan kekuasaan Tuhan setakat mana. Kalau buatan manusia dia ukur dengan kuda. Hebatnya enjin kapal terbang, boleh terbang satu hotel, sebiji hotel. Sekali terbang 380 orang, 400 orang, 500 orang. Sekali dibawa terbang di atas langit. Dia menggunakan enjin berapa kuda? Pencipta enjin tu dia boleh ukur dengan kuasa kuda. Ni kita beli aircon, kita berapa horsepower? Kan? Kita nak satu horsepower, nak dua horsepower, tiga horsepower. Harga lain-lain. Harga lain-lain. Tapi kekuasaan Allah tak boleh diukur dengan horsepower. Tak boleh. Sebab tu waham, khayal-khayal, angan-angan, main-main khayal. Tak boleh. Nak kata rupa Tuhan tu muka macam perempuan cantik, manusia cantik, tubuh macam lembu, dah. Tak boleh. Ni ikut Sungai Petani ni ramai banyak kan. Area-area Sungai Petani ni banyak. Kita tengok dia lukis perempuan cantik muka, tapi tubuhnya lembu. Atau tubuhnya, sebab tu yang cerita kadang kedai-kedai India kat Pinang-Pinang masih ada, dia bergantung gambar buruk. Padahal ni Isra Mikraj ni lah, ni musim Isra Mikraj. Nabi naik buruk, ketika Isra' daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, Mi'raj. Kononnya burak, binatang burak ni tubuh macam kuda, macam kaldai, kecil sikit pada kuda, kemudian muka dia macam manusia. Allahuakbar. Itu khayalan, auham dia panggil, waham. Jadi bukan kata dengan Tuhan saja kita tak boleh berkhayal-khayal, tapi juga dengan makhluk-makhluk ghaib kita tidak boleh berkhayal-khayal. Rupa bentuk Jibril yang sering datang bawa wahyu kepada Nabi, kadang-kadang dia datang rupa lelaki yang tampan, muda, usianya pertengahan muda, dia datang jumpa Nabi. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk rupa orang tempatan yang tak ada kesan perjalanan jauh, baju khadud ke apa ke, ataupun kain baju dia kotor ke sebab jalan jauh, padang pasir dan sebagainya. Tak. Itu rupa-rupa yang sering diperlihatkan kepada Nabi. Tapi rupa-rupa asal Jibril, 600 sayap disifatkan dalam hadis. 600 sayap tak pernah Nabi tengok dia, kecuali ketika naik ke Sidratul Muntaha. Bila dah sampai Sidratul Muntaha ni, seperenggan antara bawah dengan atas, sempadan antara bawah dengan atas. Bila sampai Sidratul Muntaha, Jibril tak mampu lagi nak menemani Nabi. Sebaliknya Nabi naik menghadap Tuhan tanpa ditemani oleh Jibril. Jadi ketika selesai Nabi menghadap Tuhan, nak kembali ke bumi, waktu itulah Nabi melihat Jibril dalam bentuk rupa asal dia. Ada beberapa kali ya Jibril dia memperlihatkan rupa asal. Dia boleh merupa. Tapi rupa asal dia dalam hadis disebut, dia punya 600 sayap. Yang kita duk tengok selalunya sayap satu aja. Burung-burung kecil pun satu, dua sayap kiri kanan. Burung besar, lagi besar sayap dia. Tapi sampai 10 sayap, tak pernah tengok. Kan? Macam itulah. Ini tak boleh nak khayal-khayal. Nak khayal-khayal main tak boleh. Benar-benar ghaib kita terhenti atas nas yang mencerita, yang kita dapat berita. Tapi selebihnya kita pulangkan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La tablughul awham wa la tudrikuhul afham, dan tidak pula dapat dijangkau oleh kefahaman, akal fikiran. Nak fikir sendiri, nak perah otak, nak fikir tentang tak boleh. Dalam Quran Tuhan sebut, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Ayat kursi yang kita sering baca. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dia tak boleh tahu segala-galanya melainkan apa yang Allah kehendaki saja. Yang Allah izin boleh, yang Allah tak izin tak boleh. Kita kata semakin tua semakin matang. Kita kan kadang-kadang ego, keegoan kita, kita kata kat budak-budak muda, aku makan garam dulu pada hampa lah. Dah, bukan masalah makan garam. Tapi bila Tuhan izin, kita boleh dapat. Belajar sikit-sikit, banyak-banyak boleh dapat. Allah izin. Allah tak izin, belajar banyak-banyak pun memang tak dapat. Tak belajar langsung, tak dapat langsung. Tak dapat langsung. Kita belajar pun belum tentu kita boleh dapat. Sebab tu di samping usaha ikhtiar, kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izin, insya-Allah dapat. Kita kena banyak kata wallahu a'lam, banyak kata insya-Allah, banyak kaitkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita dapat. Kalau tak kait dengan izin, tak kait dengan ilmu Allah, kita akan menghadapi masalah. Akan menghadapi masalah. Sayyidina Ali pernah kata, orang yang banyak berkata wallahu a'lam, dia ada peluang bertambahnya ilmu. Tapi kalau tak kata wallahu a'lam, dah Tuhan tarik balik ilmu dia. Tuhan tarik balik ilmu. Nabi Musa, ketika ditanya oleh umat dia, adakah di sana manusia lain daripada Musa yang dia tahu, kata lebih tahu daripada dia, lebih arif, lebih alim daripada dia? Musa kata dia tak tahu. Musa kata dia tak tahu. Kalau Musa kata Masya Allah, Insya Allah, nescaya terlepas daripada ujian. Musa diuji dengan Nabi Allah Khidir, sehingga terciptanya ikan yang namanya Musa. Ikan sebelah. Kan banyak ikan sebelah di tempat kita, tapi kita orang Melayu jangan makan ikan sebelah. Sedap ikan sebelah tu. Sedap. Tambah pula buat fish in chip, oh sedap. Manis. Dia isi dia pun sedap, putih isi dia. Tambah hak besar-besar tu, kita boleh belah ambil isi saja. Goreng buat fish in chip, oh sedap. Kami bila duduk di luar negara, kami makan. Balik mai sini pun kalau jumpa aja fish, apa, ikan sebelah, kita beli. Orang Arab panggil samak Musa, ikan Musa. Ha. Kan cerita dalam Quran, ikan tu tadi ditakdirkan Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, ikan, dan dah makan sebelah dah, tata yang sebelah lagi turun ke laut, jatuh ke laut, hidup menjadi ikan sebelah. Ikan sebelah. Tapi ada dua mata. Walaupun sebelah ada dua mata. Sebelah tu isinya lipih, yang sebelah lagi isi dia tebal. Manis, sedap. Isi dia putih. Putih. Ada kalau jumpa Habsul Sa'am mesti belinya. Dia berbesiang siap-siap, dia potong siap-siap, kita balik celup tepung dia. Buat fish in chip, sedap. Sama Musa. Jadi Nabi Musa, bila dia tak kata Wallahu A'lam, dia kata dia tak tahu, akhirnya Tuhan uji dia dengan Nabi Khidir. Rupanya ada maklumat, ada ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa, sebaiknya dimiliki oleh orang lain yang namanya Khidir. Khidir. Kan Tuhan cerita di akhir surah Al-Kahfi, cerita mengenai Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sampai bila Nabi Khidir kata, nak bersahabat dengan aku boleh, tapi jangan banyak bertanya. Tampailah masa aku boleh cerita. Dah selesai semua, aku boleh cerita balik satu persatu. Tapi Musa tak sabar sangat dah. Bila tengok Nabi Khidir, tengok dinding tu dah sengit dah, dia pergi perbetul. Musa tanya, berapa pergi duduk perbetul dinding yang sengit nak runtuh dah? Khidir kata, orang tak sabar, lain kali jangan tanya dah. Sampai dia tanya, pasal apa sampan ni di tebuk? Dia tak sabar. Dia kata, nanti dulu. Dah sampai banyak kali, takat ni lah kita. Takat ni sajalah kita, Nabi Khidir. Kata, hang tak sabar, hang hilang sabar. Jadi, ilmu ni Tuhan bagi kepada mereka yang Allah kehendaki. Sama ada ilmu berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan dunia akhirat, ilmu masih tertakluk kepada izin Allah. Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi. La tudrikuhul afham, tidak mendapati oleh kefahaman akal fikiran manusia. Kita nak faham akal, kita kena berfungsi dengan baik. Kita kena ada akal besar. Ulama-ulama kita kata setakat la ni, setakat zaman Imam Al-Ghazali, fungsi apa nama kemampuan akal berfikir ni masih belum sampai separuh lagi yang diterokai, yang diguna pakai oleh kita manusia ni. Masih banyak lagi kemampuan akal yang boleh berfikir. Yang boleh berfikir itu pun kita kagum sangat dah. Orang buat tu, orang buat ni, buat tu, buat ni, hebatnya. Yalah, hebatlah. Ini kurniaan Tuhan. Tuhan bagi kepada mereka yang Allah kehendaki. Baik. Wala yushbihul anam, dan tidak menyerupai makhluk. Anam ni makhluk ataupun manusia. ataupun manusia dan lain daripada manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan tak menyerupai mana-mana makhluk. Tak boleh kita kata tangan dia macam tangan makhluk, tak mungkin. Tangan Tuhan, tangan yang layak bagi Tuhan kerana ada kenyataan. Quran yang menyifatkan Allah dengan tangan. Yadullah, tangan Allah, kita menerima seadanya tanpa berdolak-dalik, tanpa mengubah suai ataupun membuat tafsiran yang bukan-bukan, mengikut kecetekan kemampuan akal kita yang cetek memikir ataupun memahami kenyataan-kenyataan yang berkenaan. Jadi kita kena letakkan satu garis panduan dalam pemikiran kita bahawa Allah tak menyerupai apapun daripada manusiakah, lain pada manusiakah, sama saja. Syarah. Fihi raddun liqawlil musyabbihah. Pada kenyataan di atas, jawapan kepada kata-kata golongan musyabbihah. Golongan musyabbihah ni golongan yang sering menyerupai, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ini golongan musyabbihah. Allazina yushbihuna al-khaliq bil makhluq. Mereka yang menyamakan Allah selaku pencipta bil makhluk dengan makhluk ciptaan subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal, firman Allah azza wa jal, laisa kamislihi syai', tidak menyerupainya oleh sesuatu pun. Wa huwa sami'ul basir, dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Walaysa al-muradu nafi as-sifat. Ayat ini tidak bermaksud menafikan sifat. Kama yaqulu ahlul bid'ah, seperti mana yang mengatakan, apa yang dikatakan oleh ahli bid'ah. Famin kalami Abi Hanifah rahimahullah fil fiqhil akbar, daripada kata-kata Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, la yushbihu shay'an min khalqihi wa la yushbihuhu shay'un min khalqihi. Allah tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluknya, dan sesuatu tidak sama, wa la yushbihuhu shay'un min khalqihi, dan tidak sama dengannya oleh sesuatu pun daripada makhluk ciptaan Tuhan. Tak sama. Summa qala ba'da dhalika wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin. Kemudian Abu Hanifah kata lagi selepas tu, dan sifat-sifatnya keseluruhan lain daripada sifat-sifat makhluk. Ya'lamu laka ilmina, Allah itu mengetahui tidak seperti mana ilmu kita. Wa yaqdiru, Allah itu berkuasa. Laka kudratina, tidak seperti mana kudrat kita. Wa yara laka ru'yatina, Allah melihat tidak seperti mana kita melihat. Intaha. Itulah kenyataan Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Kitab Fiqhul Akbar ni kecil je. Kecil, tak besar. Tapi mempunyai ungkapan kata-kata yang padat. Ringkas tapi padat. Ini dia nama Fiqhul Akbar. Dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah ni dia alim bukan saja dalam bidang fiqh, tapi juga dalam bidang akidah. Dia orang Afghanistan. Abu Hanifah ni asal orang Afghanistan, daripada Kabul, keturunan dia. Tapi kemudian berhijrah ke Iraq, dan dia menetap di Iraq. Jadi orang Iraq pada zaman tu kebanyakannya adalah pengikut-pengikut mazhab Hanafi. Imam-imam mazhab empat dalam bidang fiqh ni, Abu Hanifah orang yang paling awal. Kemudian Malik, Imam Malik di Madinah. Imam Asy-Syafi'i di Mekah dan juga di Palestin. Dia bermula di Palestin, kemudian hijrah ke Mekah. Dia di Palestin, di Gaza. Kemudian dia hijrah ke Mekah, kemudian di Mesir, ke Mesir. Kemudian mazhab Hanbali, Ahmad ibn Hanbal di Iraq, di Iraq. Jadi keempat-empat mereka ni sebelum mereka alim dalam bidang fiqh masing-masing, mereka adalah tokoh-tokoh besar dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah. Peliknya kita di sini, kita menerima Imam Syafi'i sebagai imam dalam bidang fiqh, tapi tidak menerima dia sebagai imam dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah, Imam Syafi'i ketat dia, terutama sekali bila berhadapan dengan bid'ah dalam urusan agama. Imam Syafi'i sangat ketat. Tak sampai kat kita. Yang sampai kat kita dalam soal fiqh, najih mughallazah, najih mukhaffafah. Anak kuliah 6 esok hari apa? Ahad. Besok di Masjid Jalan Baru, itu mengenai hadis-hadis hukum. Kita bincang mengenai hadis-hadis yang mengandungi hukum hakam. Bermula dengan hukum hadis mengenai hukum hakam air, penggunaan air, jilatan anjing. Kemudian kita malam besok kita akan bincang mengenai hadis berkaitan dengan kucing dan juga berkaitan dengan orang badui kencing dalam masjid. Sejauh mana masjid boleh dikira status masjid tadi, apakah terletak pada bangunan dia ataupun terletak pada kawasan dia yang diguna pakai untuk sembahyang Jumaat dan lain-lainnya, ataupun lantai dia mesti sama tinggi ataupun boleh juga tinggi rendah. Bumbung dia satu bumbung, boleh tak lebih daripada satu bumbung? Kalau nak buat bilik air di bawah satu bumbung dengan masjid, dikira sebahagian daripada masjid ataupun luar daripada masjid, kerana ada dinding, ada sempadan tertentu. Wallahu alam, yang tu kita akan bincang. Banyak benda-benda yang wallahu alam kita belajar dulu, kita jawi, tak sampai kat kita. Baru ni bila nak bincang, banyak persoalan timbul. Ayat musta'mal, kita dalam mazhab Syafi'i, ayat musta'mal boleh jadi suci dan menyucikan, tapi tak boleh digunakan untuk menyucikan semula. Ayat musta'mal yang kita dah guna untuk ambil wuduk ke, yang kita guna untuk mandi junub ke, nak guna semula untuk ambil wuduk balik semula ke, tak boleh. Itu ayat musta'mal. Tapi terdapat di sana pandangan lain daripada pandangan Imam Syafi'i, yang juga tak kurang kekuatan hujahnya juga kuat. Ayat musta'mal pada mereka, jika suci, boleh menyucikan. Boleh menyucikan. Umpamanya ayat yang kita dah guna untuk ambil wuduk, walaupun sikit, tapi kita boleh guna semula. Buktinya bila Nabi mandi junub bersama dengan Aisyah daripada satu bekah, hadis tu sahih. Cuma tafsirannya saja. Kita tidak dimaklumkan dengan tafsiran yang kedua. Kita hanya dimaklumkan dengan tafsiran yang pertama. Buat jadi ilmu kita tu tersekat. Tak tahu banyak. Ayat mazi sama hukumnya dengan ayat kencing kanak-kanak yang masih kecil, belum makan makanan selain daripada susu ibu dia. Bila anda cerita, adalah soalan. Loh, kami tak pernah dengar. Tak pernah dengar, tak apalah, malam ni boleh dengar. Kita taklah nak suruh semua orang ikut kita. Kita bagi ilmu, kita tak sorok ilmu. Bagi ilmu, siapa yang nak menerima pakai, silakan. Ada hujah, ada sandaran dalil, dan bagaimana wajah istidlal, kita cerita, kita bagi tahu supaya dia boleh faham dan dia tahu sendiri apabila dia nak guna ilmu tu tadi. Depa ada yang seronok berminat, ada yang terkejut. Terkejut tu dia kata tak pernah dengar. Tak apalah, tak pernah dengar. Hari ni boleh dengar lah. Ni malam-malam besok kita akan bincang lagi mengenai lantai masjid tu. Sejauh mana lantai masjid tu mesti suci dan tak boleh kencing berak di atas lantai masjid. Jadi lantai masjid tu setakat mana? Kalau dipisahkan dengan dinding, dengan tembok, walaupun bumbung masih satu, adakah masih dianggap sebagai lantai masjid lagi ataupun tidak? Kita akan bincang. Sebab masjid-masjid tempat kita ni, oh tak boleh. Kalau nak buat jamban, mesti asing, luang. Bumbung kena asing, lantai mesti asing. Yalah, masjid. Bila orang Badui kencin dalam masjid, Nabi suruh tuang air ya di atas tu. Maknanya lantai masjid mesti suci. Tak boleh biar tak cuci. Tapi cara menyucikan, itu salah satu cara. Tuang air ke atas sekali je, dah cuci. Walaupun masih ada kesan bau ke, tumpukan ke, apakah, boleh. Dan kalau tak tuang air di atas tu, ada juga cara lain. Kita biar je kena cahaya matahari. Bila dia kering, dia basah, dia kering, dia basah, kira suci. Macam hadis Ummu Salamah pakai jalabiah, pakai baju labuh. Meleret sampai ke tanah. Dia sangsi kesucian baju dia tadi untuk digunakan bagi menunaikan salah. Dia tanya Nabi. Nabi kata, bukankah yang najis tadi, yang terkena najis tadi disucikan oleh yang suci? Baju hak meleret tadi sekali-sekala kena tek ayam. Lepas tu dia kena tanah pula, hak lain pula, tanah yang bukan terkena tek ayam. Tanah tu menyucikan yang najis yang tadi ni. Maknanya tanah boleh menyucikan, walaupun secara tidak langsung. Secara langsung, secara tidak langsung, dengan usaha kita, tanpa usaha kita, boleh, tak ada masalah. Dimaafkan kalau masih ada saki-baki. Jadi fik kita tu luas. Keluasan fik kita tanpa sempadan. Awak kalau Hanafi pun, kawan kita juga, saudara se-Islam dengan kita juga, kenapa kita nak letak sempadan di situ? Kan dunia sekarang ni semakin terbuka, langit tanpa sempadan, bumi pun tanpa sempadan. Berapa ramai bangla-bangla di tempat kita. Mereka pun terkesan juga dengan kita. Bukan saja kita terkesan dengan mereka, tapi masih dalam lingkungan agama Islam yang sama. Kita boleh bertolak ansur. Kita boleh menerima pakaian dia punya. Dia boleh menerima pakaian yang kita punya. Bangla pun main sini jadi cayak. Mereka tempat kita mana makan sotong. Tapi main tempat kita, dia kebah lebih daripada kita lagi. Makan sotong. Jadi macam itulah maknanya dunia. Dunia. Dulu sungguh. Dulu kita nak tengok bangla susah, melainkan di tempat-tempat tertentu je kan. Kalau di Penang tu memanglah bandar antarabangsa. Dulu dah jadi pelabuhan, orang keluar masuk, orang luar keluar masuk. Tapi sekarang ni merata curuk, kok kampung-kampung pun ada bangla. Ada orang Afrika. Orang Afrika ni dia memakan segala-galanya. Semua makan belaka. Termasuk anjing pun boleh makan dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, anjing pun boleh dimakan. Jadi, harulah kita. Yang kita tak boleh terima, biarlah. Mungkin hari ini tak boleh terima lagi. Lama-kelamaan, mungkin boleh diterima. Kita pun jadi cayak juga dengan mereka. Berapa ramai orang kita kahwin dengan Bangla. Orang Bangla kahwin dengan orang kita. Ataupun sebaliknya, Indonesia. Tu yang Indonesia jadi cacam berapa habis. Kita masih terkawal lah. Kita tak naklah sampai tak terkawal. Kita hidup dengan ilmu. Ilmu pengetahuan boleh membantu kita menghayati agama Islam dengan sempurna, tanpa banyak masalah. Ilmu boleh merungkai, boleh membantu merungkai masalah yang kita hadapi dari masa ke semasa. Termasuk akidah ni juga, kita boleh ambil pandangan-pandangan Abu Hanifah, pandangan-pandangan Imam Malik, pandangan-pandangan Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi mereka adalah ahli-ahli ilmu yang kita boleh kongsi, boleh tumpang ilmu mereka dari masa ke semasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kita umat Islam dari masa ke semasa. Wallahu a'lam. Kita break sekejap kot. Kemudian kalau kita rasa perlu lagi, kita sambung sekali lagi dengan perkara-perkara yang seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa soalan kan? Nak saya masuk sikit lagi sebelum kita bersurai. Yang Ya. Ya. Isbal ni pakai baju labuh. Pakai baju labuh. Baju labuh ni dibolehkan sehingga maksimumnya buku lali. Buku lali. Buku lali kita ni sebelah kaki kita kiri, dia ada sebelah kiri dia. Kaki kanan ada sebelah kanan dia. Buku lali, buku yang timbul itu. Yang timbul seketul itu. Itu buku lali dia panggil. Jadi maksimum labuh sampai ke buku lali. Kalau singkat atas pada buku lali, lebih baik. Lebih baik. Kerana lebih selamat kita daripada terkena najis. Lebih selamat kebersihan pakaian kita tadi, lebih lebih bersih. Dan satu lagi pula, jangan membawa kepada rasa takabur, rasa sombong, rasa besar diri dengan sebab baju labuh tu tadi. Salah satu daripada petanda rasa besar, rasa hebat, rasa agung, baju labuh. Sampai nak berjalan orang lain kena pakat tolong angkat. Lihat tak? Rasa megah, rasa hebat. Ini bagi orang lelaki lah. Bagi lelaki. Bagi perempuan dimaafkan untuk lebih daripada itu. Lebih daripada buku lali. Sampai kalau melerik ke tanah pun okey. Kena najis, kena apa, dimaafkan. Kerana keperluan syarak. Syarak perlu wanita menutup aurat sehingga ke kaki, sebahagian daripada aurat. Jadi walaupun terdedah kepada kemungkinan terkena najis dan sebagainya, dimaafkan. Dimaafkan. Macam yang kita sebut tadi. Kes Ummu Salamah. Tapi kalau laki-laki, tak. Sebab tak ada keperluan. Bagi kita, kebersihan pakaian tu sebahagian daripada keperluan. So, sejauh mana kita boleh memelihara kebersihan dengan apa cara sekalipun, itu yang terbaik. Dan apatah lagi kalau dengan sebab pakai pakaian labuh tadi membawa kepada rasa sombong, rasa bangga, besar diri dan sebagainya, perlu dielak. Sebab dalam Quran Tuhan sebut innaka lan takhriqal ardi wa lan tablughal jibala tuna. Kalau kita rasa besar, rasa macam jalan hentak bumi, tak sampai ke mana. Bukan nak pecah bumi itu dengan sebab hentakkan kaki kita, nak tunjuk megah, nak tunjuk hebat, nak tunjuk kita ada kuasa. Cuba gegarkan apa nama bukit, tengok tak, lan tablughal jibala tuna, tak boleh. Tak mungkin. Sebab tu bila ada orang yang rasa takabur, rasa besar diri, nak belagak, sombong, ini bukan tempatnya. Bukan tempat dia. Sebab tu orang takabur hina. Kerana sifat takabur sifat Allah. Allah wal mutakabbir. Dia yang mutakabbir. Macam mana sifat takabur? Macam mana? Oh, bila ada sikit perasaan, dialah tu. Kita nak elak, kita kena istighfar, kembali ke pangkuan, kembali beristighfar kepada Allah. Sedak yang diri kita tak sepatutnya bertakabur. Melalui keimanan kita kepada Allah, Allah yang mutakabbir. Perlu disedarkan oleh mereka-mereka yang berdekatan dengan dia lah. Yang hampir dengan dia. Kita tengok kawan kita ni agak lebih sikit ni. Lebih. Kita tengok dia. Dakwah. Dakwah dengan hikmah lah. Dia ni jenis bukan boleh cakap terang-terang ke tu. Kena sorang-sorang dalam bilik ke ataupun jauh pada orang lain. Kita kena ambil kira lah. Dakwah. Ataupun ada setengah orang tu, dia tak nanti kita bercakap apa dengan dia. Kita tunjuk teladan yang terbaik, dia mudah saja ikut dia. Pun boleh. Boleh. ataupun dengan kata-kata melalui kuliah-kuliah, kita boleh menyampaikan kuliah, kita boleh bagi kuliah, cakap secara umum, tapi siapa yang makan cili dia rasa nak buat lagu menangkat dia kan. Kita tak payah nak elak lah, kita cakap untuk panduan umum semua sekali, semua orang, tapi dia nak terasa bukan dia yang menjadi sasaran, tetapi panduan Islam, panduan syarak tu untuk kita semua, untuk kita semua. Yang bercakap pun kena juga atas batang hidung dia. Adakah baju tergolong dalam perkataan sebab? Tak. Tak. Tapi kalau juga kalau baju pun terdedah kepada rasa takabur, rasa bangga, besar diri, tak boleh lah. Anda tengok orang Arab, ada yang baju dia ni apa? Luar ruang ni sampai besar tu. Ha, dia lep, ha, tak tahulah. Bila dia suar tangan lagu tu, ni ujung dia tu sampai ke kaki. Sampai ke kaki ni, tangan ni sampai ke kaki. Di luar. Wallahu a'lam, style masing-masing. Kita tak tahulah macam-macam gaya. Ha, fashion. Ni zaman-zaman mutakhir ni macam-macam fashion tu keluar. Fashion tak apa. Jangan bercanggah dengan syarak, tak boleh. Kalau tak bercanggah dengan syarak, tak kira laki-laki perempuan, fashion boleh. Kita boleh, apa orang kata, kreatif. Ha. Ada orang pakai cupang camping. Dulu orang kata baju tak senonoh. Tapi lah senonoh. Ha, tak senonoh, jadi senonoh balik. Tak apa eh. Color-color, color terang. Dulu orang tak pakai. Tapi lah ni pakai. Orang komen anak pasal apa? Tengok pakai satu color ya. Anak selesa dengan satu color ni. Dia pun selesa dengan color lain, silakan. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Ha. Dia tak semestinya lipat. Kalau nak lipat pun boleh. Kalau tak lipat pun tak apa. Ha. Sebab bila kita solat, tentulah kita solat tempat yang tak ada najis. Tak adalah kemungkinan nak kena najis tu, tak ada. Tapi tempat semayang ni tak semestinya semuanya tu bersih. Semuanya bersih, suci. Tapi kalau ada tempat yang tak suci, cuma tempat kita nak sujud, tempat kita nak pijak, kaki kita, tempat kita letak lutut kita bila kita sujud, kena suci. Katakanlah antara tempat sujud dengan tempat letak lutut kita ada najis tentu. Tapi bila kita sujud, tak kena, tak melibatkan. Tak apa, boleh. Boleh, sah sembahyang kita. Kalau suci semua, lagi baiklah. Lagi baik, lagi sempurna. Nampak tak? Ha. Jadi bila kita pilih satu tempat tu untuk kita salat, mana tempat tu dah bersih lah, dah bersih. So kain baju kita pun aman daripada terkena najis dan sebagainya. Ha. Ya. Kotoran kucing tak najis. Tai kucing. Oh, najis. Tai kucing najis. Kencing kucing najis. Tetapi liur dia tak najis. Bulu kucing tak najis. Tak najis. Kalau terkena ada najis tai dia di bulu dia, najis lah tu. Liuk kucing tak najis. Kalau dia kecil ni, kalau dia manja dengan kita, dia gigit-gigit kita. Tak apa. Cuma dari sudut kesihatan, anda tak tahulah sejauh mana bidang perubatan boleh nasihatkan kita lah. Sebab dikaitkan juga dengan kuman rabies, apa penyakit rabies. Rabies bukan saja anjing tapi juga kucing di Sarawak kan. Jabatan Kesihatan Sarawak telah memberi peringatan kepada penduduk-penduduk Sarawak dan juga kita di Semenanjung pun supaya hati-hati dengan gigitan anjing dan juga kucing. Okey. Pakaian dekat kucing. Tak apa, tak ada masalah. Pandangan kita tengok ni, kita tak soft solat kita. Oh, tidak. Tapi kalau bulu yang najis, tak boleh lah. Bulu yang terkena najis dia, kita tak boleh lah. Sebab dalam tu yang saya baca lah, kata 10 kat atas. Tapi kalau 10 bulu kucing hitam, dia kira macam mana? Tak. Kalau tidak kelihatan najis secara jelas, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Macam ni lah kan, rasa macam ni lah. Dia liuk kucing ni boleh jadi penawar. Sebab tu kucing kalau dipatuk ulang sekalipun, sampai dia tempat tu sampai dia jilat, okey. Okey. Ya. Yeah. Ya. Oh, boleh. Tak ada masalah. Ayat kesan daripada anggota wuduk kita yang masih berbaki di anggota wuduk kita. Kalau kita biar sampai dia kering sendiri, lebih baik. Kalau kita rasa rimas, kita nak lap dengan tuala, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau biar dia kering sendiri itu lebih baik. Karena ada riwayat yang menyebut tentang ayat yang kita guna untuk mengambil wudu, Allah jadikan malaikat. Kita tak tahu. Sebab tu kalau kita biar dia kering sendiri lebih baik. Tapi kalau kita rasa rimah kita nak lap-lap, boleh. Tak salah. Boleh. Laki-laki, wanita sama dia. Sebab tu kita kalau nak ambil ayat semayang, jangan ambil dalam lubang jamban tu. Biarlah yang kita ambil wuduk tu, dia tumpah ke tempat lain. Jangan ambil di atas lubang jamban. Tapi kalau keadaan tak mengizinkan, itu saja yang ada, terpaksa lah. Kami baru ni pergi ke Bangkok, mesyuarat majlis fatwa Perlis di Bangkok. Pergi naik kereta api daripada Hat Yai dan pergi Bangkok 17 jam. Jadi semayang maghrib, isya, subuh dalam kereta api. Bilik ayak dalam kereta api tu punyalah sempit. Jadi tak ada pilihan lain, kita ambil yang semayang, ayak tu jatuh dalam lubang tu lah. Ana tanya orang kereta api tu, tak ada tempat lain ke? Awak nak buat apa? Taklah nak ambil wuduk. Dia kata ada satu bilik lain tu. Ana pergi buka tengok, oh bilik mandi. Bilik mandi ada shower, ada apa? Oh, situlah. Selesa. Jadi dah ambil dah lah sekali dah di bilik yang sempit tadi. Sempit sangat-sangat dengan bilik kapal terbang, sempit dia lagi. Sampai nak mengisap pun tak apa nak boleh. Tapi bersih lah, elok lah. Kalau boleh, tambahlah yang sunat. Ya. Yang wajib itu minimum. Minimum. Kalau boleh terlebih, lebihlah. Ya. Boleh minimum, boleh. Cuma sekarang ni jemaah haji, jemaah umrah pun dah jadi perangai tu dah. Bawa ayak spray. Spray ni ambil wuduk boleh ke, memadai ke? Wallahu alam, kena tanya orang depan. Kita berjalan jauh bukan sia-sia. Setiap langkah kita ada kira, ada ganjaran dia di sisi Allah. Ambil wuduk buat apa pun, nak buat amalan kebajikan, semuanya ada kira belakang, ada kira-kira. Jadi kita jangan anggap benda tu sia-sia. Kita nak shortcut, boleh shortcut, tapi sekadar yang minimum boleh. Itu alasan dia lah. Cukup tak alasan tu? Wallahu alam, kena tanya orang-orang yang berkenaan lah. Pihak tabung haji yang mengurus, mengendalikan, yang mengendalikan para jemaah. mereka berijtihad sedemikian, dan bila begitu para jemaah mengambil kesempatan ambil jalan mudah. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Betul, macam-macam boleh, macam-macam boleh. Anda tak maulah komen panjang-panjang. Tapi kita sendiri orang kata apa, kita kena nilai sendirilah. Ya. Minimum tu mestilah. Hak yang lebih tu kalau boleh bagi lebihlah. Kita dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa kita boleh buat lebih daripada tu. Umpamanya bila kita sapu kepala kan, bila ambil wuduk sapu kepala, kita masih sapu 2-3 helai. 2-3 helai rambut. Kenapa? Itu pilihan yang paling mudah. Tapi dalam keadaan-keadaan biasa, kita nak sapu habis satu kepala boleh. Satu kepala kita nak kata berapa ribu lai. Dalam hadis-hadis disebut paling kurang setengah kepala. Satu kepala ataupun setengah kepala. Maknanya sekurang-kurangnya setengah kepala. Setengah ni ulama-ulama kata kalau tiga lai pun kira setengah dah, sebahagian daripada kepala. Itu yang jadi ada pandangan kata sapu tiga lai dah cukup. Mungkin cukup. Tapi yang sapu setengah tentulah lebih baik daripada yang tiga lai tu. Yang sapu satu kepala lagi baik daripada setengah kepala. Jadi kita dalam keadaan-keadaan biasa, kita boleh sapu 2-3 biji kepala pun boleh sapu. Tapi nak sapu satu biji kepala pun tak mau, ambil jalan mudah sapu tiga lai saja. Tiga lai saja lah yang kita dapat. Dan benar tu kalau sapu satu kepala bukan sia-sia. Ada kira-kira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah pula bila kita tahu kata sunnah Nabi begitu, kita hadis Uthman ibn Affan. Saidina Uthman kata hadis mengenai wudu, hadis aku yang paling sempurna. Apa nak tengok? Bila dia ambil, disapu kepala dia, disapu daripada gigi rambut ni sampai ke belakang, dia patah balik lagi sekali. Mana dua biji kepala? Kita ada sebiji kepala tapi dia sapu dua biji kepala. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Kenapa kita sia-siakan? Kita buatlah yang terbaik. Boleh sekali, dua kali, seribu kali dalam hidup kita, alhamdulillah ada kira-kira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak ada disebut kelebihan secara jelas, berapa banyak kelebihan 7000 kali 7 pintu syurga boleh masuk ke, tak ada disebut. Tapi kita yakin dengan ikut sunnah Nabi ada kelebihan yang tersendiri, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kenapa kita dikenaki supaya ikut sunnah Nabi? Ada kelebihan dia. Kita yakin. Kita buatlah. Ketika kita boleh buat. Ketika kita tak boleh buat, tak kat mana yang boleh buatlah. Dah tak boleh lagi dah. Tapi kalau boleh, tak buat, rugi. Rugi besar. Sebab tu, wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insan lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Alladhina amanu, orang yang beriman, beriman mesti ada ilmu. Mesti dengan ilmu. Sebab Tuhan kata, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li zambik. Berilmu dulu bahawa tidak ada ilah melainkan Allah dan mohon ampun terhadap dosa-dosa kita. Kita tak ada jaminan yang kita tak berdosa. Mungkin kita ada dosa dengan pengetahuan kita, tanpa pengetahuan kita. Kita minta ampun kat Tuhan. Ini kelemahan, kekurangan kita. Minta ampun, minta Allah ampunkan, maafkan kita. Jadi, perbuatan amalan minta ampun sebahagian daripada ibadat dalam Islam. Nabi minta ampun 70 kali. Istighfar 70 kali sehari. Padahal dia dijamin kemaksuman. Jadi kita kena hitunglah diri kita sebelum kita dihitung. Wallahu a'lam. Ada lagi? Golongan Muslimat? ada soalan apa-apa. Yang boleh jawab, anda jawab. Yang tak boleh jawab, wallahu a'lam bissawab. Ya. Khuf. Khuf. Ha. Stukin lah. Stukin lain. Yang khuf, khuf. Khuf kita boleh pakai untuk orang yang bermukim untuk tempoh sehari semalam. Dan bila kita nak tajdid wuduk kita, kita sapu ke atas saja. Bawah tak perlu. Stukin kita boleh sapu untuk tempoh sehari semalam kalau kita bermukim, kalau kita musafir 3 hari 3 malam. Kita boleh sapu atas stukin atas dan bawah. Atas dan bawah. Hmm. Khuf sapu atas saja. Bawah tak perlu. Kalau stukin dia panggil al-mashu 'ala al-jawrab. Sapu di atas stukin. Stukin disapu atas dan bawah. Boleh juga stukin. Boleh, boleh. Hadis sahih. Dah. Atas bawah. Stukin atas bawah. Tapi kalau khuf atas saja. Dia kalau khuf atas saja. Bawah tak perlu. Stukin atas bawah. Kita kena sapu dua belah tangan tu. Ha, tarik sekali gue cukup. Sekali saja. Tak mesti tiga kali. Tak. Macam mana? Stukin. Eh, dah. Atas bawah. Ya. Kok hak tu dia cerita pasal khuf kot. Khuf atas saja. Stukin. Dah. Stukin atas bawah. Ha. Kita boleh sapu dengan kedua belah tangan kita. Kita rekod kaki sikit, sapu kedua belah tangan. Sekaligus saja. Sekali lalu saja. Hadis Jabir, hadis al-mas'al al-jawrab. Hadis tu ada dari segi sanad ada masalah sikit. Tapi boleh diamalkan. Dia sekurang-kurangnya dikatakan hadis tu hasan. Boleh. Dia benar-benar ni ada masa-masa yang kita perlu. Wallahu a'lam. Hak tu kita tak tahu. Stukin tak semestinya tebal, hak nipih pun ya, hak tebal pun ya. Khuf ni dia ada sifat dia yang tertentu. Khuf ni kasut dia dua lapis. Satu kasut untuk dalam, satu kasut lagi untuk luar. Untuk pakai pergi keluar pergi mana-mana tah kan. Kita nak berjalan, itu hak bagian luar, bukan yang tu. Yang dimaksudkan boleh sapu tu hak yang dalam tu. Hak yang dalam. Dia dua lapis. Tahu? Ha? Ah, tak boleh buka. Kalau dah buka, batal lah. Dia kira tempoh tu habislah. Kalau dia pakai kasut dia tak buka lah. Dia boleh kasut biasa. Kasut biasa. Jadi kalau dia tak buka lagi, dia ambil semayang, atas tu buka. Eh, tak. Askar bukan khuf. Bukan khuf. Khuf dia ada sifat yang spesifik lah. Dia kedua-duanya kasut. Kedua-duanya kasut. Tapi kasut dalaman yang naik sampai ke betih. Yang kasut luaran yang kita pakai untuk pergi ke mana-mana. Dia dua lapis. Hak dalam tu yang dikatakan khuf. Hak dalam tu sapu di atas saja. Hak luar tu tak. Hak luar tu tak. Biasa. Macam kasut biasa juga. Hak luar tu. Boleh? Tak. Khuf. Tak. Yang tu tak. Dia kita nak kias. Kita nak kias khuf dengan kasut-kasut lain-lain. Kita tak boleh nak kias. Sebab ini salah satu upacara ibadat dalam Islam tanpa diketahui illah kecuali ibadat sahaja. So kita nak kias tak boleh tanpa pengetahuan tentang illah yang sama tak boleh dikiaskan hukum untuk digunakan hukum yang sama. Tak boleh. Askar kalau dia pakai khuf, okey lah. Tapi kalau dia pakai suit, dia ada lah. Ah, boleh. Boleh. Boleh. Dia buka stokin. Susah nak buka banyak kan. Dia susah juga kita nak cakap. Nak kata kesusahan tu menjadi illah yang mengikat hukum, tak. Bukan kesusahan. Kita musafir lah ni, kita naik kapal terbang, tak susah, tak susah. Ha, boleh buka. Kita boleh buka puasa, kita boleh qasar, boleh jamak semayang. Padahal tak susah mana pun. Banding dengan orang yang duk buat kerja susah ni, buat kerja tengah panas, tengah hujan kan. Walaupun tak pergi ke mana, lagi susah. Bukan kerana susah tu yang dibolehkan. Tetapi kerana musafir, berjalan jauh, kita ke tempat orang, kita susah. Nak dapat maklumat susah, nak berhenti susah, nak, bukan pilihan kita. Yang tu. Jadi perjalanan jauh tu pula kena ada ukuran dia pula tu, bukan anggap-anggap main lagu tu saja. Ya. Dia rukhsah tu satu peluang yang diberi kepada kita, tapi kita tak adalah mencari rukhsah semata-mata. Macam orang lah ni senang-senang kaya-kaya apa kan, dia terbang pergi buka puasa sana, terbang main, makan sok di sini, jumlah-jumlah berapa jam saja dia puasa kan, ataupun dia hanya hari-hari duduk semayang kasar jamak hari-hari. Yalah, kalau memang dia menepati syarat-syarat yang dibolehkan, bolehlah. Tapi kalau saja-saja nak cari keringanan, tak bolehlah. Keringanan satu hadiah daripada Allah. Kita tak menerima rukhsah, satu sikap yang tak baik. Kita menerima rukhsah, itu yang dikendaki. Tuhan suka. Nabi kata Tuhan suka, kita bila Tuhan bagi rukhsah, kita terima. Sebab tu, kalau kita diharuskan buka puasa sebab kita berjalan jauh, buka puasa lebih afdal daripada terus tak buka puasa. Sebab buka puasa tu satu rukhsah, keringanan, hadiah daripada Allah kepada kita. Tapi kena ikut syarat-syarat dia lah. Kalau dah cukup syarat dia, itu yang lebih afdal daripada tak buka puasa. Semayang pun sama juga, qasar jamak lebih afdal daripada tak qasar tak jamak. Ya. Kalau tak ada dah, kita tangguh dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu jam.